janganlah engkau pedulikan. Jangan engkau peduli terhadap hal yang demikian. Allah telah membuat perhitungan buat orang yang mencela dirimu sendiri. Imma akan ditarik menjadi orang yang muhtadi, muhtada, orang yang mendapatkan petunjuk, atau terus dijadikan sebagai lawan terhadap dirimu sendiri. Kalau seandainya dijadikan sebagai orang yang muhtada, mendapatkan petunjuk, mutabi'at, mendapatkan petunjuk, al-fadlu lillahi jalla wa'ala. Kalau seandainya tetap dia dijadikan sebagai adu, musuh, wal-hikmatu wara'a dhalik, hikmah yang telah dipersiapkan oleh Allah di belakang itu. Falidhalika fasbir ya ahlas sunnah, bersabar barakallahu fikum terhadap segala ujian yang menimpa di dalam dakwah itu sendiri. Semuanya engkau berjuang untuk pemilik dakwah kepada Allah, harapkan keistiqomahan pada pemilik dakwah ini dan harapkan hidayah buatmu dan buat mereka yang menentang dirimu sendiri dan menentang langkahmu sendiri. Itu semestinya yang harus ditumbuhkan kepada ahli sunnati wal jamaah. Wa imma antakul, kalau seandainya engkau amma antakul, engkau mengatakan mana dadamu, ini dadaku, tidak akan menyelesaikan dan tidak akan menampilkan da'watu ar-rahmah menjadi rahmatan lil alamin. Ikhwatul iman, perkara ini barakallahu fikum saya tekankan buat diri saya sendiri, karena kita yakin dimanapun ahlus sunnati wal jamaah berada, mesti di sana ada yang dijadikan sebagai penghadang terhadap dakwah itu sendiri. Jikalau engkau jadikan sebagai azab hal itu, maka engkau akan mundur ke belakang dan engkau tidak akan bisa maju lagi. Namun kalau engkau jadikan hal itu, kata Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih, sebagai lapangan untuk mengejar kebaikan, maka engkau akan terus maju dan maju, terus tidak peduli hal itu. Ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dekat. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaihi mengatakan, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku, dan Allah telah melarang kita untuk seperti orang-orang sebelum kita yang telah berpecah belah dan berselisih sehingga mereka menjadi binasa. Binasa barakallahu fikum. Faqad rawal Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma nahaytukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Perselisihan yang terjadi terhadap para nabi-nabi menyebabkan mereka binasa barakallahu fikum. Ketika mereka berselisih dan menyelisih nabi, di sanalah seruan menuju perpecahan dan menuju kesesatan dan penyimpangan serta keluar dari siratul mustaqim. Dari sini beliau menegaskan, Syekh Zaid rahimahullahu taala wa hafizahu wa ra'ah wa ahlul bid'ah انحرفوا عن خط المستقيم الى الخطوط التي عن يمينه وعن شماله. Kata beliau bahwa ahlul bid'ah mereka lah yang telah melakukan penyelewengan dan penyimpangan dari khat mustaqim, dari jalan yang lurus, kepada jalan-jalan yang memotong jalan yang lurus itu dari sebelah kanan dan sebelah kiri, menurut penafsiran seorang ulama barakallahu fikum, sebagian ulama. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التبرك فيه. ويزيد وضوحا ما وردت به سنة من العجب الأعجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. شيخ محمد رحمة الله عليه مناتكاً. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang mereka berpecah padanya, dan menambah kejelasan lagi apa yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ajab al-ujab, perkara yang sangat-sangat mengherankan, dengan jelas dan terang apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, maksudnya penyimpangan dan penyelewengan di dalam agama Allah, hingga berubah kejadiannya bahwa perpecahan dalam prinsip-prinsip agama itulah termasuk dalam ilmu wal fiqhu fiddin. Itulah ilmu. Kemudian beliau mengatakan, adapun permasalahan ijtima bersatu di dalam agama, tidaklah ada yang mengatakannya kecuali orang yang zindik atau majnun. Hal ini mengingatkan kita barakallahu fikum. Kalau ikhwanuna membaca kitabnya para ulama, terkadang para ulama berbicara dalam qawaid terkait dengan problem yang terjadi di masa beliau hidup. Begitu juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih menulis kaidah yang kedua ini karena itulah yang terjadi di masa beliau ketika seruan kembali kepada al-ijtima', persatuan dalam agama ala manhajir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di atas fahmus salafil ummah ridwanullah alaihim ajma'in. Wa hunaka ta'an, di sana celaan dan cercaan, seruan menuju persatuan dianggap adalah barakallahu fikum seruan seorang zindiq atau majnun. Sampai sedemikian keasingan agama di masa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, sehingga beliau menulis konsep dari satu kemudian kedua karena itulah yang terjadi di masa beliau. Kemudian kaidah yang keberikutnya, hafizani wa hafizakumullah jami'an, beliau menyebutkan kaidah yang ketiga, al-aslu tsalits anna min tamam al-ijtima'i as-sam'u wat-tha'atu as-sam'a wat-tha'ata liman ta'ammar alayna walau kana abdan habasyya. Al-asl tsani, prinsip yang ketiga, termasuk dari kesempurnaan persatuan adalah untuk as-sam'u wat-tha'ata, mendengar dan taat kepada siapapun yang memerintahmu walaupun dia adalah abdan habasyya, seorang budak dari kalangan Habsyi. Dulu ya akhwat, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan walaupun yang memimpinmu itu adalah orang budak, engkau merdeka maka tetap engkau wajib taat kepadanya. Perkara ini beliau ingatkan hafizani wa hafizakumullah jami'an. Karena ketika seseorang menyelisihi konsep yang satu ini, wahnakal fasad, akan menimbulkan kerusakan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menimbulkan kerusakan di dunia ini. Menimbulkan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin ketika prinsip ini ditanggalkan, dan juga ketika prinsip ini dicabut dari leher-lehernya kaum muslimin. Wa qidun mithal ala dhal. Semuanya mengetahui bagaimana perilaku Khawarij dan apa yang terjadi setelah munculnya Khawarij sampai di masa kita sekarang ini. Munculnya pemikiran-pemikiran Khawarij, seruan menuju keluar-keluar daripada taat ulatul umur dan mendengar ulatul umur, buahnya sampai pada sekarang ini, mulai dari zaman yang silam sampai sekarang ini, adalah semuanya membuahi kerusakan. Kerusakan terhadap Islam, kerusakan terhadap kaum muslimin, dan kerusakan terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, barakallahu fikum, prinsip yang satu ini tegas Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk kemudian barakallahu fikum menyerukannya dan mengajak kaum muslimin. Allah Rabbuna Jalla wa Ala yaqul: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin dari kalian. Kaidah ini ya ikhwan diingkari oleh haula jama'at at-takfir, seperti yang disebutkan tadi oleh Ustaz Al-Fadil Jama'at al-Fasad, seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Mukmin rahmatullahi alaih. Ayat ini barakallahu fikum dinihilkan hukumnya di masa yang sekarang ini, bahwa ulatul umur yang dimaksudkan adalah di dalam ayat ini adalah ulatul umur yang menegakkan hukum Islam. Adapun ulatul umur yang sekarang ini tidak termasuk di dalam ayat ini. Bukankah ini barakallahu fikum termasuk pemahaman yang keluar dari manhaj salaf? Oleh karena itu, ketika Abdullah ibn Abbas dalam riwayat Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaih minta izin kepada Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin di saat itu, mendatangi kaumnya Khawarij yang berada di Harura, minta izin, Ali bin Abi Thalib mengkhawatirkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sampai kemudian barakallahu fikum meminta Abdullah bin Abbas mendatangi mereka, dan Ali radhiyallahu anhu melepaskan beliau ridwanullah alaihi majmi'an. Dan Abdullah bin Abbas mendatangi mereka, mereka dalam keadaan kailulah. Tahu kailulah? Anda? Ha? Tidur siang. Artinya tidur sesaat sebelum waktu zuhur. Kailulah ya kawan. Syekhuna Mughir rahmatullah alaih, kalau seandainya disibukkan ba'da zuhur atau sebelum zuhur, bisa dilakukan ba'da zuhur. Kailulah namanya. Orang yang masya Allah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah bin Abbas sampai kepada mereka, jitu min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihrik. Kata Abdullah bin Abbas, aku datang dari sisi para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, dan aku datang dari menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan aku lam ara, tidak melihat bersama kalian seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Silakan ucapkan alasan apa yang menyebabkan engkau mengkafirkan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya setelah itu aku memberitahukan kepada kalian, apakah kalian mau rujuk? Apakah kalian mau kembali? Mereka kemudian bercerita. Allahu Jalla wa'ala yaqul inil hukmu illa lillah. Dengarkan pemahaman para sahabat Nabi. Selamatnya pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bukankah hukum itu miliknya Allah? Ali telah mengangkat seorang hakim selain Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas tidak mengatakan di hadapan mereka seperti ucapan Ali, kalimatu haqqin wa aradu bil batil. Tidak demikian diucapkan oleh Abdullah bin Abbas. Lalu beliau diajak memahami ayat yang lain yang semakna, namun ingat dengan pemahaman seperti seorang habrul ummah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dibawakan ayat terkait tentang terjadi syikok, perpecahan terjadi syikok antara suami dan istri. Allah mengatakan faba'atu hakaman min ahliha duluna bursa min ahlihi wa hakaman min ahliha. Allah mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, kalau terjadi syikok antara suami dan istri, cekcok, hendaklah mengutus seorang hakim dari pihak lelaki dan seorang hakim dari pihak malaikat, pihak wanita. Allah yang memerintahkan demikian. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam An-Nasa'i yang dihakamkan, kalau dalam urusan keluarga suami istri, Allah memerintahkan untuk mengangkat seorang hakim dari kedua belah mempelai, bagaimana lagi kalau urusan darah kaum muslimin? Ayat yang satu dibawakan oleh Abdullah bin Abbas terkait ketika orang melakukan ibadah haji, lalu kemudian dia jatuh dalam berburu, disuruh untuk menjaga, mengangkat seorang hakim yang akan memutuskan keputusan itu, kata Allah sendiri di dalam Al-Quran. Maka yang lebih utama, kata Abdullah bin Abbas, apakah darah seekor kelinci daripada darahnya kaum muslimin? Apakah kalian menerima, kata Abdullah bin Abbas? Mereka menjawab, iya. Unduru ya ikhwan. Dengan apa mereka kemudian memahami ayat yang sebab itu mereka sesat? Karena pemahaman sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Unduru hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kalau seseorang terlepas dari pemahaman sahabat Nabi, walaupun satu ayat, satu ayat itu menyebabkan dia menjadi kufur, bahkan mubtadi, seperti kita contohkan tadi Al-Khawan. Mereka memahami ayat inil hukmu illa lillah berdasarkan pemahaman Khawarij setelah Ali memerangi Khawarij, dan tidak ada yang tersisa kecuali 9 orang dalam sejarahnya, kata para ulama. Dan 9 orang inilah lari ke tempat persembunyian, kemudian menyebarkan pemahamannya. Dari 9 itulah berkembang pemikiran Khawarij sampai di masa sekarang ini. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Undur barakallahu fikum. Apa yang dilakukan karena permasalahan satu ayat yang tidak difahami oleh pemahaman salafus saleh menyebabkan Khawarij keluar dari jalan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana lagi kalau min awal surah sampai akhirnya engkau lepas dari pemahaman salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in? Tidakkah engkau lebih pantas untuk menjadi orang yang tersesat setelah Khawarij pertama kali muncul di dalam Islam? Unduru barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, hal ini saya ingatkan kepada saudaraku kaum muslimin. Ternyata bila seseorang tidak mengkaitkan dirinya memahami walaupun satu ayat, akan menyebabkan dia tersesat dengan ayat tersebut. Termasuk juga ayat ini dicabut ya, dinihilkan hukumnya di masa sekarang ini, pemerintahan yang seperti ini, karena memang ada akarnya, karena tidak kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ulatul umur yang dimaksud di dalam ayat ini adalah, kata mereka, minkum, dari kalian, dari kaum muslimin, dengan penuh berapi-api, berapi-api ya ikhwat, kalau mungkin bisa keluar asap dari kepala, akan muncul asapnya, dengan penuh tantang, lagak dan seterusnya, mengingkari ayat ini dan menihilkan. Bahwa yang dimaksud ulatul umur di dalam ayat ini adalah ulatul umur yang berhukum di atas hukum Islam. Adapun sekarang tidak ada dengan gaya demikian ya ikhwan. Ini sekali lagi ya ikhwan, sebuah pemahaman yang tidak dibangun di atas manhaj salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Kita di tempat negeri seberang Sumbawa ya ikhwan, ada namanya Khilafatul Muslimin, yang imamnya berada di Lampung. Abdul Qadir, ada yang pernah dengar namanya Pak? Abdul Qadir Baraja. Orang Taliwak, Sumbawa ya Pak. Panglimanya barakallahu fikum ada di Taliwak, Sumbawa. Bahkan dia sempat menantang adu argumentasi bersama seorang ustaz ahlu sunnah wal jamaah yang ada di Sumbawa. Ternyata tetap kepot ya ikhwan. Apa kalau ayam itu? Kira. Tidak berani barakallahu fikum. Artinya bukan kemudian melayani, tidak, ketepatan datang ke sarang penyamun tersebut. Ya, sang ustaz itu diajak. Ternyata sekian alasan datang ke tempat panglima, ya, panglima Khilafatul Muslimin. Kan kalau namanya panglima jantan ya, jawar seperti Pak D kan begitu. Mana dadamu ini dadaku? Wah ini baru kalau fikum kerupuk. Karena enggak punya hujah ya ikhwan. Termasuk konsepnya adalah menyihirkan amalan seorang mukmin terhadap ayat ini, ulatul umur, maka yang dimaksud adalah pemimpin dari kalian, sehingga menganggap bahwa ulatul umur yang dimaksud adalah Abdul Qadir Baraja. Sampai kemudian dicekal da'watu ahli sunnah wal jamaah di negeri Taliwang itu, ya, karena suka menyalahkan orang lain, suka menjatuhkan orang lain, macamnya ikhwan. Dzurakallahu fikum. Jadi ya ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa ini sebagai satu sebab, kalau saja di masa sahabat itu masih hidup, keluar dari pemahaman mereka, bisa tersesat, apalagi di masa sekarang ini, hafizani wa hafizakumullahu jami'an, melepaskan diri dari pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, maka tentu itulah merupakan wujud kesesatan dan penyesatan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna jalla wa ala yaqul. Setelah kita kembali kepada pemahaman salaf, ulatul umur yang dimaksud adalah ulatul umur yang ada yang memimpin kita ini dijelaskan oleh para ulama, ta'at yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, Atiullah wa atiur rasul, dan diulangi pada atiullah dan atiur rasul, ini disebut dengan ta'atun mutlaqatun, ketaatan yang sifatnya mutlak tanpa ada pilihan padanya. Wajib bagi engkau untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak diulangi oleh Allah wa atiu ulil amri minkum, tidak diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala wa atiu ulil amri minkum, karena taat kepada ulatul umur adalah taatun muqayyadatun, taat yang harus terikat, terikatnya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. tidak boleh taat kepada siapapun juga dari makhluk ini dalam bermaksiat kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Kemudian beliau mengatakan, فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ هَذَا الْأَصْلَ بَيَانًا شَائِعًا ذَائِعًا بِكُلِّ وَجْهٍ مِّنْ أَنْوَاءِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدَرًا. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan prinsip ini dan konsep yang kedua ini dengan penjelasan yang syai'an awadihan jeliyah, dengan nyata dari semua sisi. Min anwa'il bayan syar'an wa qadar. Allah jalla wa ala menyebutkan demikian ya ikhwan, bahwa penjelasan tentang ukhuwah, wajibnya taat kepada ulatul umur, dengan keterangan yang nyata dan jelas. Sehingga setelah keterangan yang nyata dan jelas ini, halaka man halaka an bayyinatin wa yahya man haya an bayyinatin. Kalaupun dia binasa, binasanya di atas bayyinah, keterangan. Dan kalaupun dia hidup, maka hidupnya pula di atas bayyinah, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau kemudian, Syekh Zaid rahmatullah alaih, menyebutkan barakallahu fikum, nas-nas yang tersebut dan terkait dengan permasalahan ini, isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaikum abdun. Taatlah kalian, mendengarlah kalian, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Isma wa ati wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Kata beliau, kata sallallahu alaihi wa sallam, dengarlah engkau dan taatilah engkau sekalipun mereka, para pemimpin itu, memukul punggungmu dan mengambil harta bendamu. Belum pernah terjadi hal demikian. Iya. Aku pernah ya dalam perjalanan hidup pemerintah di sini, Pak Juju. Pernah enggak dalam sejarah kepemimpinan pemerintah di Indonesia ini muncul seorang pemimpin yang diktator yang memukul punggung-punggung kaum muslimin? Hah? Belum pernah. Atau ada? Mungkin yang paling tua dari Pak Juju. Hah? Pernah terjadi hal demikian? Bagaimana dengan penggusuran-penggusuran itu? Hah? Dengan penggusuran-penggusuran. Penggusuran-penggusuran. Jadi barakallahu fikum, ya, belum pernah terjadi hal demikian sampai engkau dipukul punggung-punggungmu oleh mereka, dizalimi kalian oleh pemimpin-pemimpin tersebut. Belum pernah terjadi hal demikian. Namun wajib engkau taat. Ya, wajib bagi engkau untuk mentaati hal yang demikian. Lalu bagaimana kalau seandainya seperti kadal ikhwah terjadinya penggusuran? Ya. Apakah itu termasuk dalam bab az-zulm? Bab sebuah kezaliman di dalam agama, maka tentu la syakka wa la raib bahwa itu termasuk dari sebuah barakallahu fikum kezaliman. Namun Rasul mengatakan kalaupun seandainya mereka melakukan demikian, minta hakmu kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta hakmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aturannya Allahu alam di sini ya ikhwan, kita disuruh barakallahu fikum, terutama yang mungkin dekat-dekat irigasi, dekat-dekat jalan, itu supaya dia benar-benar mengurus, apa kalau urus bangunan itu? IMB. Hah? Izin membangun dan terusnya? IMB. Disuruh. Apa tujuannya? Ya kalau suatu saat terjadi penggusuran, engkau memiliki hak milik untuk engkau minta dan itu dikasih. Atau di sini enggak? Hah? Atau sama anunya? Hah? Iya. Jadi kalau ikhwanina benar-benar memperhatikan aturan demi aturan yang dibuat yang la mukhalafati syariah ya ikhwan, manfaatnya besar terhadap kaum muslimin. Ya. Jadi sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerti urusan kepemimpinan dan pemerintahan itu adalah urusan kaum muslimin, sehingga mereka mengetahui apa kira-kira yang bermanfaat bagi rakyatnya. Taati selama itu tidak dalam kemungkaran, maka wajib engkau taat padanya. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan barakallahu fikum kepada umatnya. Thumma sara hadha al-aslu la yu'rad inda akthar man yadda'i al-ilm fa kayfa al-amal bi, subhanallah. Kemudian terjadilah apa yang terjadi terkait dengan konsep ini sehingga tidak dikenal perkara ini pada kebanyakan orang-orang yang yadda'i al-ilm, mengaku memiliki ilmu. Lah kalau saja orang yang mengaku memiliki ilmu tidak mengerti tentang prinsip ini, bagaimana lagi akan beramal dengannya, kata beliau. Kemudian beliau mengingatkan, tidak akan keluar dari kaidah yang disebutkan ini kecuali dari orang-orang yang telah ya tertumbuh pada dirinya prinsip-prinsip batil seperti yang menimpa kaum Khawarij. Seperti barakallahu fikum yang menimpa kaum Khawarij. Beliau menjelaskan tentang bagaimana kaum Khawarij yang keluar dengan pedang-pedang mereka terhadap waliul amr muslim. Keluar dengan pedang-pedang mereka bidakwa dengan pengakuan, kata Syekh Zaid hafizahullah, dengan mengaku bahwa mereka ingin menegakkan syariat Allah kamilah, syariat Allah yang sempurna. Sehingga jangan heran ya ikhwan kalau ada istilah negara di bawah apa? Di bawah tanah. Kalau orang bodoh akan bingung kok ada negara di bawah tanah. Paling-paling negara cacing dan seterusnya. Namun tidak, ada bahasa. Di bawah atau negara bawah tanah itu ada imamnya, ada bai'atnya, ada gubernurnya, ada menteri-menterinya. Bahkan sampai Pak Kadut, Pak Kadetnya ada. Sudah dibagi rata oleh mereka. Di setiap pelosok para pengikutnya. Ya, oh, hukuman. Ya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Bahwa dilarikan ke mereka sendiri yang sudah punya negara bawah tanah. Tapi kok yang dilarikan hukum ayat ini cuma negara di atas tanah kok. Semestinya kan arahkan kepada mereka mana hukum syariat yang kalian sudah tegakkan. Mana undang-undang Islam yang kalian telah praktikkan dalam negara bawah tanah kalian. Lainnya semestinya kan cap kekufuran di dalam ayat itu pertama kali diarahkan kepada mereka. Kan itu pas. Ya. Namun begitulah sebuah kebabilan ya ikhwan. Ya. Jadi semut di seberang lautan bisa kelihatan. Tapi gajah di depan matanya enggak ngerti kalau gajah itu hitam. Enggak tahu bagaimana gajah itu barakallahu fikum. Di sinilah sebuah kebatilan akan bermain ya ikhwan. Maka oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memiliki rasa aman dari sebuah kesesatan dan kebatilan. Harus memiliki rasa takut suatu saat akan menimpa dirinya. Kalau sudah memiliki rasa takut demikian akan bersemangat untuk mencari jalan-jalan keselamatan dan penyelamatan buat dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan seterusnya. Wal aslu rabi, dan prinsip yang keempat. Mustafi. Baik. Sampai di sini barakallahu fikum. Insyaallah kita langsungkan pada pertemuan yang ditentukan oleh mudarris atau yang bertugas dalam masalah ini. Jazakumullahu khair. Semoga kita bisa mengakhiri sampai aslul as-sadis, prinsip yang keenam, yang sebagai barakallahu fikum realita atau kenyataan yang ditemui oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan tertuang dalam 6 konsep ini. Semoga juga kita bisa memahami apa yang beliau maksudkan. Wallahu al-musta'an wa alayhi tiklan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizani wa hafizakumullahu jami'an.